يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني أعزني الله وإياكم ورحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita untuk bisa hadir di majelis yang insyaallah majelis yang bermanfaat, mufidah. Sebagaimana yang pada waktu lalu telah kita mulai, yaitu membacakan hadis-hadis yang ada di Jami' As-Sahih, kumpulan hadis As-Sahihah karya dari Imam Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan setelah cukup lama kita berhenti, yaitu pada waktu Ramadan, insyaAllah kita pada malam hari ini, malam Kamis, kita akan lanjutkan kajian kita insyaAllah pada pekan-pekan yang akan datang. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab man istahya fa amara ghairahu bisu'ali, bab yang menjelaskan seseorang yang malu untuk bertanya kepada seorang alim tentang dirinya, maka dia memerintahkan kepada yang lainnya untuk bertanya kepada seorang alim itu tentang apa yang menjadi pertanyaannya. Bab man istahya fa amara ghairahu bisu'al, bab tentang seseorang merasa malu kemudian dia memerintahkan kepada yang lainnya bertanya kepada orang yang dia harapkan untuk memberikan jawab atasan memberikan jawaban atas permasalahan yang dia hadapi. Adapun kaitannya bab ini dengan bab sebelumnya juga berkaitan masalah haya, rasa malu. Nah, jadi rasa malu ini ada yang mamduh, ada yang madmum. Rasa malu yang terpuji dan rasa malu yang tercela. Rasa malu yang terpuji adalah rasa malu yang menghalangi seseorang untuk melakukan sesuatu yang tercela, sesuatu yang menyelisih perintah Allah SWT, atau kemudian menghalangi seseorang untuk berbuat maksiat kepada Allah. Maka ini masalah rasa malu yang teruji. Adapun rasa malu yang terjadi adalah rasa malu yang menghalangi seseorang apa? Untuk menjalankan perintah Allah SWT. Merasa malu kalau dia umpamanya memelihara jenggot sehingga mungkin orang akan mengejeknya. Rasa malu ketika dia memakai celana yang di atas mata kaki, sehingga dia lepaskan celananya sehingga melewati batas mata kaki. Ini adalah rasa malu yang tercela, yang tidak sepatutnya bagi seorang merasa malu kepada manusia tapi tidak merasa malu kepada Allah SWT ketika dia berbuat maksiat kepadanya. Seharusnya seseorang mencari apa? Keridhaan Allah SWT. Man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah sakhatallahu alaihi wa sakhat wa asqat an-nas alaihi. Barang siapa mencari keridhaan manusia dengan apa? Dengan kemurkaan Allah SWT, maka Allah akan murka kepadanya dan Allah akan menjadikan orang yang murka kepadanya. Tapi ketika seorang menetas masa radhiyallahu bisakhtin nas radhiyallahu anhu wa ardhun nas anhu. Dan barang siapa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala walaupun manusia marah kepadanya, maka Allah akan ridha kepadanya dan menjadikan manusia ridha kepadanya. Oleh sebab itu yang menjadi tujuan kita dalam setiap ucapan, perkataan dan perbuatan kita adalah dalam mereka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan ridha manusia. Karena namanya keridhaan manusia sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, irdha'un nas ghayatu la tudrak. Ya, mencari kepuasan manusia, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak mungkin bisa digapai. Nah, tidak mungkin bisa digapai. Hari ini mengatakan seperti ini, besok mengatakan yang lainnya. Hari ini minta seperti ini, besok minta yang lainnya. Dan seterusnya seperti itu. Karena kepuasan manusia tidak akan pernah habis. Seperti itu yang dicari. Oleh sebab itu, Nabi SAW mengatakan, Al-haya'u syu'batu minal iman. Bahwa rasa malu itu cabang dari keimanan apabila rasa malu ini mendorongnya. Rasa malu ini mendorongnya untuk apa? Untuk kemudian menjalankan perintah Allah SWT. Malu kalau dia berbuat maksiat kepada Allah. Sehingga apa? Dan juga apa? Menghalangi dia untuk berbuat maksiat. Ini yang diharapkan seorang muslim untuk berhias dengan rasa malu seperti ini. Bukan rasa malu yang tercela. Rasa malu yang kemudian menyebabkan dia meninggalkan perintah Allah. Dan seterusnya. Disebutkan di sini, ini hadis yang ke-71. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau berkata, qala haddatsana Musaddad, qala haddatsana Abdullah ibn Dawud al-A'mash an Mundhir al-Thawri an Muhammad ibn Hanafiyyah an Ali ibn Talib radiyallahu ta'ala anhu qala kuntu rajulan madda'an fa'amartu Miqdada an yas'ala Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fa'sa'alahu faqala fihi al-wudu'. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Musaddadun, Musaddad ibn Musarhad. Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Abdullah ibn Dawud dari A'mash, dari Mundhir al-Thawri, dari Muhammad ibn Hanafiyyah, an Ali, dan dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Qal, beliau berkata, kuntu rajulan madda'an, aku adalah seorang laki-laki yang banyak keluar madhi. Aku adalah seorang yang banyak keluar madhi. Yang dimaksud madhi, jadi ada tiga perkara yang keluar dari kemaluan seorang laki-laki. Yang pertama adalah mani, kemudian yang kedua adalah madhi, dan yang ketiga adalah mati. Ini yang keluar dari aurat laki-laki. Adapun mani, mafhum. Dari sebab mani inilah maka lahirlah. Dan berlangsunglah keturunan manusia. Adapun mati, itu biasanya keluar gara-gara apa? Karena sebab syahwat. Mati ini biasanya keluar gara-gara apa? Syahwat. Seperti contohnya bercumbu dengan istri itu juga, atau memikirkan sesuatu yang arahnya ke hal-hal seperti itu. Maka yang keluar dari kemaluan laki-laki adalah yang disebut dengan mati. Kemudian yang kedua adalah wadi. Wadi ini biasanya keluar setelah seorang buang air kecil. Ya, biasanya seperti itu. Atau kemudian pada waktu musim dingin ya. Orang yang tinggal di musim dingin, karena sebab terjadinya hawa panas yang ada dalam tubuh manusia sedangkan di luar dalam keadaan dingin, nah, kadang-kadang keluar yang disebut dengan wadi. Ya. Maka sahabatnya mengatakan, qala kuntu rajulan madda'an. Aku adalah seorang laki-laki yang banyak keluar mati. Fa amartu Baghdad an yas'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku memerintahkan Baghdad, Baghdad bin Aswad, seorang sahabat ma'ruf, untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang mati ini. Apa yang dilakukan oleh seseorang ketika keluar mati darinya. Fasa'alahu. Maka Miqdad ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala fihi al-wudu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fihi ay fil madhi. Karena sebab, Pak, di sini Pak, sababiyah, karena sebab mati ini maka apa? Harus berwudu. Karena apa? Mati adalah sesuatu yang najis. Kalau keluar maka membatalkan wudu seseorang. Maka wajib bagi seseorang apabila keluar mati harus apa? Harus berwudu, mencuci atau membasuh zakarnya. Kemudian setelah itu berwudu. Berbeda kalau itu mani. Kalau mani maka harus mandi. Adapun wadi maka cukup dibasuh. Ya, tidak harus wudu ya. Begitu. Adapun marawinya, yang pertama Nusaddad ibn Musarhad, ini seorang rawi yang masyhur dengan kethiqahnya, ini salah satu di antara gurunya Imam Bukhari, seorang yang thiqah. Kemudian kedua adalah Abdullah bin Dawud ibn Amir ibn Rabi al-Khuraibi. Al-Khuraibi ini sebuah tempat yang ada di Basrah. Basrah Irak. Kunyahnya Abu Muhammad. Atau kemudian juga disebut kunyahnya Abu Abdurrahman Al-Hamdani. Ya, Al-Kufi. Dan beliau ada seorang yang thiqah. Sebagaimana dikatakan oleh Yahya bin Ma'in. Seorang thiqah. Ma'mun. Ma'mun maksudnya apa? Amanah. Hadis yang diriwayatkan adalah hadis yang terpercaya. Ya, begitu ya. Dan juga Abu Zur'ah dan Muhammad bin Sa'ad. Muhammad bin Sa'ad ini punya sebuah kitab Tabaqat ibn Sa'ad. Beliau mengatakan thiqah nasikan kana thiqatan nasikan. Seorang yang terpercaya maksudnya dalam periwayatan hadis. Nah, bukan berarti kalau orang mengatakan thiqah itu tidak ada salahnya ya. Tetapi riwayat yang benar jauh lebih banyak daripada salahnya. Nah, nasikan seorang ahli ibadah, tidak hanya sekadar seorang talib ilmi ya, yang dikatakan ahli hadis adalah talib ilmi, ilmu hadis, tapi dia juga apa? Seorang ahli ibadah. Maka kalau kemudian kita lihat sifat para ulama terdahulu, tidak hanya mereka adalah para penuntut ilmu, tetapi juga mereka dari si ibadahnya, mereka termasuk di antara ahlul ibadah. Maka jangan lupa seorang talib ilmi untuk giat dalam beribadah. Tidak hanya ibadah-ibadah yang wajib saja, tapi juga ibadah yang nafilah. Seperti contohnya, kadang kita terlupa dengan sholat rawatib, qabliyah atau ba'diyah. Nabi SAW mengatakan, man sholat isna ashar raka'atan fil yawm wal laylah bana Allah baitan fil jannah. Barang siapa yang sholat 12 rakaat malam ataupun siang hari, maka Allah membangunkan bagi dia apa? Rumah di surga. Maksudnya apa? Ini adalah sholat rawatib. 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah sholat duhur, berapa jadinya? 6 rakaat. Kemudian 2 rakaat setelah salat maghrib dan 2 rakaat setelah salat isya dan 2 rakaat sebelum fajar. Totalnya berapa? 12 rakaat. maka janji Allah SWT, Allah SWT akan bangunkan baginya apa? Rumah di surga. Belum lagi sholat duha, 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Belum lagi sholat witir, belum lagi sholat tahajud, ya, dan seterusnya. Dan juga ibadah-ibadah nafilah yang lainnya. Alhamdulillah, kita baru selesai dari apa? Puasa Ramadan. Kemudian alhamdulillah, Allah SWT mudahkan kepada kita untuk apa? Menyelesaikan sita minas syawal. Kemudian setelah itu, jangan kemudian selesai. Nah, karena sudah menjadi kebiasaan kita selama sebulan, maka akan mudah bagi kita untuk meneruskannya. Yaumul Isnin, Yaumul Khamis, atau ayam mubid, 3 hari pada waktu setiap bulannya, 13, 14, 15. Dan juga sholat tahajud pada waktu malam hari. Afdhalu sholati ba'dal fardhah sholatul lail. Sholat yang paling afdhal setelah sholat apa? Yang wajib adalah sholat apa? Sholat malam. Kita sudah terbiasa. Sholat apa? Sholat tarawih. Kemudian dijaga. Jangan sampai kemudian setelah selesai dari bulan Ramadan, selesai semuanya. Tuhan yang kita sembah pada bulan Ramadan juga Tuhan yang kita sembah pada bulan-bulan selain Ramadan. Jangan sampai asar dari bulan Ramadan enggak tampak pada bulan-bulan yang lainnya. Para salafun salaf, para ulama terdahulu itu untuk mempersiapkan, ya, mempersiapkan datangnya bulan Ramadan, mereka harus mempersiapkan 11 bulan sebelumnya. Baru kemudian mereka berharap untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bekal untuk bulan setelahnya. Baca Qur'annya juga dijaga. Sholat malamnya juga dijaga. Jangan sampai kemudian kita, kalaupun tidak bisa, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada sahabatnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, witir 1 rakaat sebelum apa? Tidur. Atau sholat-sholat isya. Enggak mampu. Berat sekali, saya capek kerja seharian saya. Enggak mampu bangun malam. Nah, sampai namanya HP sudah tak taruh di telinga pun. Itu tidak bisa bangunkan saya. Nah, gimana Ustaz? Bismillah tawakal sama Allah SWT. Sholat 1 rakaat. Kalau masih punya keinginan kuat, 3 rakaat. Dan seterusnya. Nah, ini tak bersolehin. Ini kebiasaan orang-orang soleh. Ini kebiasaan orang-orang soleh seperti itu. Sallu illayli wa nasu niyam. Tadkhulu jannata bisalam. Sholatlah pada waktu malam hari sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Ini kebiasaan orang-orang saleh. Ini disebutkan apa? Kana thiqatan wa nasikan. Seorang ahli ibadah. Ya. Sampai beliau mengatakan ma kadibtu kidbatan qattun illa marahna fi saghri. Aku tidak pernah berdusta sekalipun selama hidupku kecuali 1 kali saja pada waktu aku masih kecil. Pada waktu masih kecil ketika ditanya sama bapaknya, "Dhahabta ila makan fulan?" Apakah kamu sudah pergi ke tempat fulan? Faqultu bala. Ya, padahal beliau ini belum pergi ke sana. Itu saja. Coba bayangkan. Bagaimana dia menghisab setiap apa yang dia ucapkan. Kalau kemudian kita diminta untuk menghisab ucapan kita, berapa banyak dosanya, kira-kira mampu enggak? Pasti di antara kita mengatakan, enggak mampu. Kenapa? Karena saking banyaknya. kelalaian yang kita lakukan. Ini mengatakan bahwa saya tidak pernah saya berdusta kecuali satu kali, dan itu pada waktu saya kecil. Maknanya ucapannya betul-betul dia jaga. Apa yang keluar dari lisannya betul-betul dia apa? Perhatikan. Nah, kalau kita bandingkan dengan diri kita, oh iya tentu. Ya. Ini ya. Ini rawi yang bernama Abdullah bin Dawud bin Amir bin Rabi Al-Khuraibi Al-Kufi. Kemudian yang ketiga adalah Sulaiman bin Al-A'mash Ma'ruf. Ini seorang apa rawi yang thiqah. Kemudian yang keempat Mundhir ibn Ya'la. Nama kunyahnya Abu Ya'la Al-Thawri. Ya. Dan beliau adalah seorang thiqah. Sebagaimana dikatakan oleh Ahmad bin Abdullah dan juga Abdurrahman Mahdi, mengatakan bahwa ini adalah seorang thiqah. Kemudian yang kelima Muhammad ibn Hanafiyah. Muhammad ibn Hanafiyah. Namanya lengkapnya Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib Al-Hashimi. Ya. Anak dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Adalah seorang ya fiqah. Kemudian yang dari di antara rawi-rawi yang paling banyak meriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib adalah anaknya ini Muhammad bin Al-Hanafiyah. Banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in ini Muhammad bin Al-Hanafiyah dari bapaknya, dari Ali bin Abi Thalib. Baik, ikhwah. Faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis yang di atas? Yang pertama, dalam hadis di atas menunjukkan bahwasanya madhi ada sesuatu yang najis, maka apabila seorang keluar darinya al-madhi, wajib baginya untuk berwudu. Dan tidak harus mandi. Nah, yang pertama ketika keluar, yang dia lakukan adalah membasuh zakarnya. Sudah cukup. Tapi apabila dia dalam keadaan wudhu, maka dia harus mengulang wudhunya. Bukan berarti dia harus wudhu ya. Tidak. Dia harus wudhu apabila ketika tidak sholat. Tapi kewajiban pertama adalah apa? Membasuh zakarnya. Kalau kemudian dia hendak sholat, maka dia apa? Berwudu kemudian sholat. Karena apa? Wudunya apa? Batal. Khilaf di antara para ulama ketika membasuh, apa yang dia basuh? Apakah cukup zakarnya atau kemudian sekitar zakarnya? Imam Syafi'i mengatakan dan juga Imam Az-Zuhri mengatakan cukup zakarnya atau sesuatu yang terkena oleh mati tadi. Mungkin terkena di celananya atau di bajunya. Maka dibasuh. Tapi yang paling utama adalah apa? Zakarnya. Begitu, karena ada sebagian di antara para ulama mengatakan bahwa yang dibasuh tidak hanya zakarnya juga, sekitar zakarnya juga, semuanya harus dibasuh. Begitu ya. Kemudian faedah yang kedua diperbolehkan untuk apa? Mewakilkan pertanyaan kepada seseorang. Jadi dia tidak langsung bertanya kepada alim ini atau kepada ustadz ini, tapi apa? Dia mewakilkan kepada seseorang untuk bertanya kepada alim itu. Apabila ada apa? Sebab. Di sana ada sebab. yang menghalanginya dia untuk bertanya langsung kepada siapa? Kepada ustadznya atau kepada syekhnya. Karena riwayat yang lain, Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kenapa beliau tidak langsung bertanya kepada Nabi SAW? Karena apa? Lima kani ibnatihi. Karena kedudukan siapa? Anak perempuan Nabi SAW yang pada waktu itu adalah istri dari Ali bin Abi Thalib, Fatimah. Ini kan urusan yang seseorang merasa malu untuk mengungkapkannya, apalagi kepada mertuanya, karena apa, anak perempuannya menjadi istrinya. Sehingga ketika rasa malu ini muncul pada diri sahabat Ali bin Abi Thalib, maka dia memintakan kepada, minta tolong kepada Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun diperbolehkan. Nah, sering kita dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan seperti inilah para sahabat yang lainnya. Maksudnya apa? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, sedikit sekali pertanyaan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Yas'alunaka madza yunfikun. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fih. Yas'alunaka 'anil ruh. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Dalam hitungan jari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Merasa malu kepada Nabi. Sehingga ketika ada seorang badui datang langsung bertanya, ya Rasulullah, akhbirni anis sa'ah. Ya Rasulullah SAW, ayu amal afdal. Bertanya dengan soroha, dengan terang-terang kepada Nabi SAW. Para sahabat senang kalau mereka mendapatkan orang-orang yang datang dari pedalaman ini bertanya kepada Nabi SAW tanpa tendeng aling ah ling. Tanya langsung Nabi SAW, ya Rasulullah, kadang-kadang kau nyata, ya Muhammad. Karena apa? Karena mereka biasa hidup di daerah pedalaman, sehingga agak punya sifat yang agak kasar begitu ya. Ya, kalau para sahabat nggak berani manggil Nabi SAW dengan ya Muhammad gitu, nggak mungkin. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, begitu ya. Tapi kalau orang-orang badui kadang-kadang memanggil Nabi SAW dengan bahasa seperti itu. Walaupun ini kalau kemudian kebiasaan orang Arab biasa ya. Maksudnya kalau orang Arab itu kadang-kadang sama di antara mereka memanggil dengan bahasa kadang, ya Muhammad, nah, ya Ali, begitu di antara. Kadang yang muda pun memanggil ya kepada yang tua, ya Muhammad, Ta'al. Begitu, biasa saja gitu loh ya. Nah, kadang seorang istri manggil suaminya dengan namanya, biasa gitu. Atau kemudian paling yang agak lumayan itu manggil dengan kunyah. Ya Aba Muhammad, ya Aba Umar, ya Abul Hasan. Kalau enggak ya sebutkan panggil namanya langsung, nama suaminya gitu. Langsung namanya begitu. Ini seperti itu. Jadi para sahabat itu belajar dari pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang badu ini. Dari situlah, seperti kisah Jibril alaihissalam ketika datang kepada Nabi SAW. Berubah pertanyaan. Ya Muhammad, akhbirna anil Islam, anil iman, anil ihsan, dan seterusnya. Ini tariqah dalam apa? Dalam mendapatkan ilmu dengan bertanya. Dan juga dalam hadis ini terdapat faedah, yaitu apa? Anjuran untuk apa? Husnul usrah. Mempergauli keluarga dengan cara yang baik. Ketika berhadapan dengan apa? Dengan besan atau dengan mertua. Yaitu dengan apa? Seorang suami sepatutnya tidak menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan hal yang tadi, urusan masalah ranjang, urusan masalah jima dan seterusnya apa? Di hadapan mertuanya atau saudara perempuannya atau yang lainnya, maksudnya kerabatnya begitu, tidak langsung. Biasanya kan orang Arab paham bahwa namanya mati itu biasanya keluarnya ketika apa? Pada saat apa? Seorang laki-laki berjumpa dengan apa? Istrinya. Akhirnya keluar mati. Maka suami ketika hendak bertanya kepada siapa? Mertuanya tidak langsung, tapi lewat apa? Lantaran orang lain sebagaimana lakonnya Ali bin Abi Thalib ketika hendak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah mertuanya, maka lewat orang lainnya, itu lewat sahabat Mik. Dan ini adab ya, adab dalam bermuamalah ya. Ya. Kemudian faedah yang berikutnya dengan hadis ini, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Syafi'i itu berhujjah bahwasanya wajibnya untuk berwudu karena sebab keluarnya mati secara mutlak. Pokoknya keluar mati, maka wajib untuk apa? Untuk wudu. Baik itu karena sebab pikiran, atau karena sebab berjumbu, atau sebab yang lainnya, maka wajib untuk berwudu api keluar mati. Sedangkan pengikut Imam Malik rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan tidak wajib wudu kecuali karena sebab apa? Berjumbu dengan istri. Ini ya. Tapi yang sahih sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, karena sebab apapun, apabila itu jelas-jelas mati, maka wajib baginya untuk berwudu. Tapi di sana mungkin ada pertanyaan dari sebagian ikhwah, kok dia mendapati bahwasanya dalam hadis ini Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Miqdad. Di riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Ammar, Ammar bin Yasir. Ya. Bagaimana? Ini kok ada Miqdad, ini ada Ammar. Ya. Maka untuk menjamak di antara dua hadis yang zahirnya kelihatannya bertentangan, loh ini gimana? Yang satu menyebutkan bahwa yang diperintahkan Ali adalah siapa? Miqdad bin Aswad. Dalam riwayat yang lain, Ammar bin Yasir. Maka, ya, Allahu a'lam bishawab, mungkin saja Ali bin Abi Thalib memerintahkan keduanya. Pada suatu saat dia memerintahkan Ammar, suatu saat yang lain dia memerintahkan siapa? Miqdad, begitu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Kemudian kita masuk pada hadis berikutnya. Hadis yang ke-72, babu adzikr al-ilmi wal-futya fil masjid. Bab yang menjelaskan tentang apa? Menyebutkan ilmu dan juga bahwa fatwa di masjid. Bab sebelumnya tentang masalah malu. Tapi di situ juga ada unsur pertanyaan dan jawaban. Ada yang pertama bertanya, kemudian ada yang menjawab. Di bab ini juga ada dua unsur ini. Ada yang pertama dan ada yang bertanya, kemudian ada yang menjawab. Sama-sama thariqah dalam menuntut ilmu. Ya. Salah satu thariqah adalah apa? Dengan bertanya dan kemudian dijawab dari pertanyaan itu. Maka dari situlah cara atau media untuk mendapatkan ilmu. Begitu. Kalau yang bertanya, yang pertama bertanya tentang masalah apa? Mati. Maka hadis yang di hadapan kita ini bertanya tentang apa? tentang hukum ihlal. Nah, di manakah tempat seseorang ketika hendak berihram memulainya dari mana? Kalau dia penduduk dari Yaman atau penduduk dari Irak atau penduduk dari Syam atau penduduk yang datang dari Madinah, maka di mana miqatnya? Yaitu miqat itu apa? Awal waktu ketika hendak berihram, baik haji ataupun umrah. Itu disebut ihlal. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau berkata, qala haddatsani Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Laits bin Sa'd, qala haddatsana Nafi' maula Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, an Abdullah bin Umar anna rajulan qama fil masjid fa qala ya Rasulullah min ayna ta'muruna an nuhilla, fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu ahlul madinati min di al-hulayfah wa yuhillu ahlul syami min al-jahfah wa yuhillu ahlul najd min qarnin, wa qala ibn Umar wa yasamuna anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal wa yuhillu ahlul yamani min yalamlam, wa kana ibn Umar yakulu lam afqahu hadihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepadaku Qutaibah bin Sa'id. Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami. Jadi ini tolong diperhatikannya, kalau dalam sighah, konteks periwayatan hadis, ada haddatsani, ada haddatsana, ada akhbarani, ada akhbarana, ada amba'ani, ada amba'ana. Jadi tidak campur-campur gitu ya. Orang berpikir, wah, paling hanya sekedar ditulis ini akhbaroni, ini akhbarona, ini haddatsani, ini enggak. Kalau Imam Bukhari mengatakan qala haddatsani Qutaibah bin Sa'id, maknanya beliau seorang diri pada saat itu yang mendengar hadis dari siapa? Dari Qutaibah bin Sa'id, tidak ada orang lain. Berbeda kalau beliau mengatakan qala haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, maknanya apa? Dalam jumlah yang banyak. Beliau tidak sendirian. Ya. Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Laits bin Sa'idin. Beliau berkata, telah meriwayatkan hadis kepada kami Nafi' maula Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pembantu. Maula itu biasanya budak yang sudah dimerdekakan. Maula itu dalam bahasa Arab itu ada dua macam maknanya. Maula itu bisa jadi adalah budak, dan maula juga bisa datang dengan makna apa? Majikan. Ya. Jadi kalau dikatakan maula, kita lihat dulu maula Abdullah bin Umar, oh ini dulu bekas budaknya, kemudian dimerdekakan ya. An Abdullah bin Umar. Jadi riwayat yang paling banyak dari sahabat Abdullah bin Umar itu ada dua. Riwayat dari Salim, Salim, dan riwayat dari Nafi'. Kalau Salim itu anaknya, ini sanad, ini termasuk di antara sanad yang ali. Atau Nafi', ini sering antum kalau mendapatkan sebuah hadis, kalau enggak Salim, biasanya apa? Nafi. Begitu. Kalau Salim berarti anaknya, kalau Nafi adalah pembantu tentunya. Anna rajulan qama fil masjid, bahwa seseorang laki-laki berdiri di masjid. Faqala ya Rasulullah, kemudian bertanya, wahai Rasulullah, min aina ta'muruna an nuhilla? Dari mana Anda perintahkan kami untuk apa? Mulai ihram. Jadi ketika seseorang hendak melaksanakan ibadah umroh ataupun haji, maka dia akan melewati miqat. Miqat ini tidak boleh dilewati kecuali dia berhenti di situ, kemudian mulai memakai pakaian ihram, kemudian meniatkan untuk apa? Meniatkan dari situ baik untuk umrah atau untuk haji. Jangan mengatakan labbaik Allahumma bi umratin atau bil haji atau umratan atau hajjan. Labbaik Allahumma umratan atau hajjan. Dari situlah mulai dia apa? Ihram. Ya. Sebelumnya maka tidak wajib bagi dia untuk pakai pakaian ihram. Antara rida dengan apa? Rida dengan izar, rida untuk bagian atas dan izar untuk bagian bawah. Kalau kemudian dia lewati tanpa pakai pakaian ihram, kadang-kadang ada kaum muslimin yang tidak tahu. Ya. Tidak tahu datang dari Indonesia, turun di Jeddah, kemudian setelah itu di Jeddah baru pakai pakaian ihram. Maka dia harus bayar dam. Nyembelih. Kambing. Kenapa melewati miqat? Miqatnya itu pada waktu di pesawat biasanya diingatkan. Kalau ada yang hendak umrah atau haji, maka diingatkan oleh apa namanya, pramugaranya atau pramugarinya. Ini sudah akan melewati miqat. Maka siap-siap ganti baju. Bajunya dilepas semua, ganti dengan pakaian di dalam pesawat. Kalau transit, biasanya di tempat transit ya. Kalau transit di Dubai atau transit di Anu, dari situ kemudian. Tapi kalau tidak, maka di atas pesawat sudah diingatkan. Sehingga begitu turun di, sudah pakai baju ihram. Kadang jamaah lalai, atau kemudian ada sedikit tasahul, meremehkan atau bermudah-mudah. Ah, nanti sampai di Jeddah saja. Enggak boleh. Ya, karena miqatnya apa? Bukan di Jeddah itu bukan miqat. Ya, kalau kemudian dia dari arah Jeddah itu dianggap dari arah umumnya Irak begitu ya, maka dia di yang disebut dengan Qarnin. Nah, atau kemudian apalah lupa namanya. Kalau kemudian dia arahnya dari arah Yaman, maka harus apa? Yalam-lam. Diingatkan sama pramuka, pramuka. Ini sudah mendekati waktu atau mendekati tempat miqat, maka diharapkan kepada seluruh jamaah umrah untuk mengganti pakaian. Ya. Kalau enggak pergi, turun di Jeddah, pergi ke Madinah. Nah, dari Madinah baru kemudian ketika hendak umrah, berhenti di Dzulhulaifah atau Bir Ali, misalnya dengan Bir Ali, dari sanalah dia ganti baju, kemudian setelah itu menuju ke Mekah dan umrah. Ya, begitu ya. Faqala Rasulullah SAW yuhillu ahl Madinati min Dzulhulaifah. Ahl Madinah, penduduk Madinah, atau orang yang dari arahnya, datang dari arahnya, dari arah Madinah, maka ihlalnya atau ihramnya di Dzulhulaifah. Wa yuhillu ahlu syami min Jahfah. Kalau arahnya ke Mekah, setelah lewat Dzulhulaifah, ada jalan, kalau dari arah Mekah, jalan ke arah kanan, itu disebutkan Jahfah. Begitu ya. Jahfah itu maknanya apa? Itu dari arah Syam. Wa yu'hillu ahlu Najd min Qarnin. Dan ahlu Najd min Qarn. Ya. Najd ini ada dua. Najd Irak dan Najd Arab. Ya. Wa qala Ibn Umar yaza'amuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal wa yu'hillu ahlu Yamani min Yalamlam. Mereka mengklaim, mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ahlu Yaman ihlalnya niat ihramnya dari Yalamlam. Wakana Ibnu Umar yaqul lam afqahu hadha min Rasulullah. Aku tidak memahami, maksudnya tidak tahu bahwa perkataan ini yaitu ahli Yaman miqatnya di Yalamlam dari Rasulullah SAW. Maksudnya beliau tidak mendengar dari Rasulullah SAW. Sahabat yang lain mendengar. Tapi untuk masalah ini beliau tidak mendengar. Nah, hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya di dalam hadis ini ada apa kisah seseorang bertanya kepada Nabi SAW. Nah, bertanya kemudian dijawab oleh Nabi SAW. Nah, meminta fatwa kepada Nabi SAW, kemudian Nabi SAW menjelaskannya dan apa menunjukkan jawaban dari pertanyaannya tadi. Ya, inilah yang dimaksud dengan bab dzikrul ilmi wal futya fil masjid, menyebutkan tentang ilmu, yang menjelaskan ilmu dan fatwa di masjid. Ada murawi-murawinya, ada 4 orang. Yang pertama adalah Qutaibah bin Sa'ad. Qutaibah bin Sa'id, kemudian yang kedua adalah Laits bin Sa'ad. Ini semuanya adalah apa? Para ulama al-hadits ma'ruf, orang-orang yang thiqah. Kemudian yang ketiga adalah Nafi' Ibn Sarjas. Ada yang mengatakan Nafi' ini dari Maghrib. Maghrib al-Arab, ya, Maroko sana. Ada yang mengatakan dari Nisabur, ada yang mengatakan ini termasuk di antara apa? Awanan dari Kabul. Ya, pada waktu kaum muslimin menaklukkan kota Kabul, maka ini salah satu di antara tawanannya. Kemudian setelah itu didapatkan oleh siapa? Jadi ini kan budak. Kalau ditangkap menjadi budak. Ya. Kemudian setelah itu budak itu termasuk bagian dari apa? Harta yang dibagikan kepada kaum muslimin yang ikut apa? Ikut jihad pada saat itu. Maka sahabat Abdullah bin Umar mendapatkan salah satu di antara apa? Harta yang dia dapatkan adalah ini. Nafi ini. Begitu ya. Dan yang terakhir adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Gitu ya. Adapun faedah daripada hadis ini yang pertama adalah dalam hadis ini jelaskan tentang 3 miqat bagi ahli Madinah, bagi penduduk Madinah, bagi penduduk Syam, dan juga bagi penduduk Najd. Adapun yang keempat, sahabat Abdullah bin Umar, apakah ini datangnya dari Nabi SAW atau dari yang lainnya? Tapi dalam riwayat yang lain, dari riwayat sahabat Abdullah bin Abbas, yang riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, jelas sekali bahwasanya apa miqatnya ahlul Najd adalah di mana? Di Qarnin. Dan miqatnya ahlul Iraq di Dhatu Irqin. Ya, Dhatu Irqin. Jadi kita punya 5 miqat. Miqat ahlul Madinah di Dhul-Hulaifah, kemudian miqat ahlul Syam di Jahfah, kemudian miqat ahlul Najd di Qarnin, kemudian miqat ahli Yaman di Yalamlam, kemudian yang kelima adalah miqat ahlul Iraq di Dhatu Irqin. Itu ya. Sebagaimana disepakati oleh jumhur ulama dan juga sebagaimana dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang faedah yang kedua bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seorang yang menghendaki umrah ataupun haji melewati miqat-miqat ini tanpa ihram. Maksud meniatkan apa? Niat umrah atau haji, enggak boleh. Kalau kemudian ternyata dilewati, maka dia harus bayar apa? Dam. Nyembelihkah? Dhabihah. Dan hajinya sahih. Hajinya tetap sahih. Tapi dia harus apa? Bayar dam. Begitu ya. Dan juga di dalam hadis ini terdapat mujizat Nabi SAW. Karena apa? Nabi SAW mengabarkan pada zaman beliau, pada saat beliau masih di Madinah, menjelaskan tentang apa? Tentang Yalamlam itu adalah miqatnya ahli Yaman. Sementara ahli Yaman, negeri Yaman belum dikuasai oleh kaum muslimin. Miqatnya ahlul Iraq, miqatnya ahlul Syam, Ini kan dari arah mereka semua. Dan pada saat itu belum ditaklukkan. Masih di bawah kekuasaan orang-orang kafir. Nabi SAW sudah menjelaskan bahwasanya jamaah haji atau jamaah umroh yang datang dari negeri Syam, maka apa tempat niat ihramnya di sini. Kemudian yang dari negeri apa dari negeri Yaman, maka mikotnya di sini. Yang datang dari Irak, mikotnya adalah di sini. Padahal pada saat Nabi SAW bicara, daerah-daerah itu belum ditaklukkan oleh kaum muslimin dan masih di bawah kekuasaan orang-orang musyrik. Kemudian ini hadis yang terakhir dari bab atau dari kitab Al-Ilmiyah. Insyaallah pekan depan kita masuk pada bab wudu ya. Nah, kita selesai dari Kitabul Ilmi, masa insyaallah pekan depan insyaallah taala kita akan masuk pada Kitabul Wudu. Kita masuk bab yang baru, bab man ajaba as-sa'il fi akthar mimma sa'alahu. Bab yang menjelaskan tentang apa seseorang yang menjawab pertanyaan. Menjawab pertanyaan seseorang dengan jawaban lebih daripada apa yang sekedar ditanyakan. Nah, bab menjelaskan tentang apa seseorang menjawab pertanyaan seseorang. Nah, jawabannya itu lebih dari sekedar apa pertanyaannya. Lebih banyak lagi. Bab ini juga masih menjelaskan tentang apa? Tanya dan jawabannya. Pertanyaannya dan jawabannya. Hadis yang ke-73. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, qala haddatsana Adam, qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b An-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhum 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'an Az-Zuhri. Ini sebelumnya ada kalimat, ada huruf ha ya tahwil. Wa an Zuhri wa an Salim an Ibni Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'alahu ma yalbasu al-muhrimu faqala la yalbasu al-qamisa wala imamata wala sarawila wala burnasa wala thawban masahu warasu أو زعفران فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, telah meluatkan hati kepada kami Adam. Adam namanya Adam ibn Abi Yasin. Qala, beliau berkata, haddatsana Ibnu Abi Dhi'b, telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Abi Dhi'b, namanya Muhammad Ibnu Abdurrahman Al-Madani. Kemudian An-Nafi' an Ibnu Umar, dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ani Zuhri, maksudnya qala haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b an Zuhri. Jadi riwayatnya putus di mana? Di Ibnu Abi Dhi'b. Riwayat yang pertama qala haddatsana Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b anin Nafi' an Ibnu Umar. Riwayat yang kedua qala haddatsana an Adam qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'b an Zuhri an Salim, begitu. Kalau dalam istilah para ulama hadis disebut tahwil. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan sa'ala, bahwa seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yalbasul muhrim, apa yang dipakai oleh seorang muhrim, orang yang melaksanakan ibadah umrah atau haji atau kedua-duanya. Faqala yalbasu al-qamis. Nabi SAW tidak menjawab pertanyaan, tapi apa menjawab lawannya. Dia tidak boleh memakai qamis. Wala imamah, maksudnya qamis itu adalah baju yang berjahit ya. Wala al-imamah, dan juga tidak boleh pakai imamah. Wala sarawila, dan juga tidak boleh memakai apa? Lana. Wala burnas, burnas itu penutup kepala. Wala thawban masahu waras, dan juga tidak boleh memakai baju yang tersentuh waras. Waras ini nau dari minyak wangi ya. Za'faron, waras itu ya. Maksudnya apa? Sesuatu yang berbau wangi begitu ya. Enggak boleh. Fa'il lam yajid na'laini, dan apabila dia tidak mendapatkan na'laini, sandal, sandal jepit maksudnya, sandal yang tidak melebihi mata kaki. Wal yaqta'uhuma hatta yakuna fal yalbas khuffaini, maka hendaklah dia memakai khuffaini. Khuffaini itu kaos kaki tapi dibuat dari apa? Dari kulit. Biasanya sampai setengah betis ya. Setengah betis. Biasanya kalau musim dingin dipakai ini ya. Dipakai pada waktu musim dingin. Nah, untuk menutupi kakinya agar tidak apa kedingin. Gini. Dan bisa dipakai dengan sandal atau dengan sepatu atau tanpa sandal dan tanpa sepatu. Wal yaqta'uhuma, dan hendaklah dia memotongnya, memotong khuf ini hatta yakuna tahtal ka'bain, hingga khuf ini apa di bawah mata kaki. Dipotongnya sampai di bawah mata kaki. Itu diperbolehkan. Maknanya kalau pakai sepatu enggak boleh, kecuali sepatunya hanya menutupi apa kaki bagian depan ya. Belakangnya kan ada sepatu model seperti itu. Adapun apa bagian belakang tidak menutupi mata kaki. Ini ya. Ini perhatikan Nabi SAW bertanya tentang apa yang dipakai oleh seorang muhrim. Dan Nabi SAW menjawabnya bukan yang dipakai oleh seorang muhrim adalah ini, itu, dan seterusnya. Tidak. Tapi beliau menjelaskan tentang yang tidak boleh dipakai. Karena apa? Hukum asalnya memakai baju itu apa? Perkaramu? Nah, kalau perkara muka itu tidak ada batasnya. Berbeda dengan sesuatu yang dilarang. Jumlahnya tidak banyak. Ini selesai. Selain daripada itu boleh dipakai. Seperti kalau kemudian perintah Allah SWT, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, wahai sekalian manusia makanlah apa yang di muka bumi ini halal dan thayyib. Apa saja yang dibuka bumi halal dan thayyib. Hukum asalnya memakan sesuatu itu adalah apa? Halal. Baru kemudian Allah SWT dan Rasulullah jelaskan tentang yang haram, dan itu adalah sedikit. Innama harrama alaikum maitata wa dam wa lahmal khinzir wa umma uhilla li ghairillah bih. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang haram. Selain itu halal. Seperti ini juga dalam hadis ini. Rasulullah tidak menjelaskan, oh, seorang yang melaksanakan ibadah umrah, maka boleh pakai ini, boleh pakai ini. Sebutkan satu pertanyaan, banyak sekali. Maka beliau hanya menjelaskan tentang sesuatu yang tidak ada diperbolehkan. Selain daripada itu, maka boleh. Ada pun rawi-rawinya, ya di sini. Ini semuanya telah disebutkan ya. Adam namanya sebagaimana dikatakan Ibn Abi Iyas wa Ibn Abi Thibin, namanya adalah Muhammad Ibn Abdurrahman Al-Madani. Zuhri namanya Muhammad Ibn Muslim Ibn Shihab. Itu semuanya rawinya adalah rawi yang thiqah semuanya. Ada pun faedah di hadis ini. bahwasanya diperbolehkan bagi seorang alim apabila dia ditanya tentang sesuatu, maka dia menjawab dengan jawaban apa yang menyelisih dari apa yang ditanyakan. Dengan syarat bahwa jawabannya itu menjelaskan apa yang ditanyakan. Dia tidak menjawab apa yang ditanyakan, tapi dia menjawab lawan dari apa yang ditanyakan, dan itu secara otomatis menjawab dari pertanyaan tadi. Ya. Seperti kalau seorang memerintahkan, kadang-kadang kita untuk membahasakan dengan bahasa itu dianggap kasar gitu ya. Nah, dilarang merokok gitu. Boleh enggak Pak di sini merokok? Di sini dilarang merokok. Nah, maka kita jawab, boleh enggak merokok di sini? Pak, di sana ada tempat rokok, Pak. Ya, tidak langsung kita jawabkan, di sini dilarang merokok. Nah, mungkin. Maka dengan jawaban seperti itu sama maknanya, tapi mungkin lebih halus, lebih santun dengan bahasa-bahasa seperti itu ya. Ini boleh. Ya. Kemudian kedua, dan dalam hati sini jelaskan tentang apa? Pakaian-pakaian yang dilarang. Ketika seorang apa melaksanakan ibadah haji atau umrah atau kedua-duanya. Yang pertama adalah tidak boleh memakai baju yang dijahit. Nah, tidak boleh memakai penutup kepala. Tapi sesuatu yang menutupi kepala boleh. Apa bedanya? Payung. Payung boleh. Tapi tidak boleh pakai apa? Kopiah atau tidak boleh pakai apa? Imamah. Payung boleh. Saya lihat ketika di haram panas, maka dia tidak pakai payung. Tapi pakai topi seperti payung. Gitu. Jadi maksudnya fikih mereka mengatakan apa sesuatu tidak boleh apa menyentuh kepala. Nah, topinya itu berpayung. Saya bilang dikasih ke pasangannya sekalian. Ya. Kemudian yang kedua tidak boleh memakai apa sepatu atau sandal yang menutupi mata kaki. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh memakai wangi-wangian. Maksudnya baju yang diberi wangi-wangian. Boleh seseorang memakai minyak wangi, tapi di tubuhnya ya. Ketika memakai baju ihram, dia memakai minyak wangi itu di tubuhnya. Tapi tidak apa di bajunya. Ya, ini ya. Ini yang bisa kita ambil faedah dari apa yang disebutkan di situ tentang beberapa hal yang diperbolehkan dan beberapa hal yang tidak diperbolehkan dipakai oleh seorang yang sedang melaksanakan ibadah umrah, haji atau kedua-duanya. Allahu a'lam bishawab, dan kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini sampai di sini dulu, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.